Ini lagu untuk para ibu-ibu kita yang sangat luar biasa, yang menjaga kita, yang membesarkan kita sampai kita saat ini. Sekali lagi, kita boleh menyanyi bersama-sama. Silakan Kak Eri. Sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Bunda, tak pernah kau berharap atas apa apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang.